Taruh. Jati Angker sama Sri, Cipek, RBI, dan kawan-kawan semuanya. Dijil sama Sri juga pencari yang positif. Terima kasih, Brahma. Putu Jenggot, terima kasih. Dan Mas Agus, Mas Yoyo, Gengsi Team. Dan juga Gani, Ura-Ura, Jemlung, dan juga sama Sri. Ada Roy, Simon Joyo. Terima kasih sekali. Dan juga buat Marbella. Terima kasih, Lanjan, Catel, Royal, Erlanger, Kodo. Terima kasih juga ada PPU, terima kasih semuanya, JBC, sama sore semuanya, Orlager Unik, terima kasih, keluarga Pak Kadi, terima kasih dan juga mempelai berdua, Mas Mulisin dan juga Mbak Umi Kulika, terima kasih, silakan. Aishiteru, lagu Jepang, kita bermain bersama, Romansa, yes. Ada Usi, ada Cinema juga ya, ada Rosuak juga. Ada Aishiteru special bosnya di sini. Harga diri, RBX. Sesuatu yang sangat menunggu, sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku. Satu harus bersabar dan terus bersabar menantikan kehadiran dirimu. Entah sampai kapan aku harus menunggu. Sesuatu yang sangat sulit untuk kujalani. Hidup dalam kesendirian sepi tanpamu. Kadang ku pikir cari penggantimu. Gareng semangat reng, jangan cuma droeng. Uye, uye. The Virgin. Sering di belakang sana juga ya. Gelisah saat saya tak ada kabarmu ku curiga. Entah penantian ku takkan sia-sia. Dan beri jawaban pasti takkan antara harus bertahan. Saat kau jauh di sana rasa cemburu merasuk ke dalam pikiranku melayang. Kadang ku terima kasih Mas Kom.